hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi, hendaknya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu menganut agama Islam? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajar bagi seorang manusia, maksudnya adalah tidak pantas. Ya, dan tidak lurus. Bukan sebuah kepantasan dan akidah yang lurus. Yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Alkitab di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa maksudnya adalah Injil. Bisa juga maksudnya adalah Al-Qur'an. Bisa juga maksudnya adalah seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka ayat ini ada sebab turunnya, yaitu ketika kaum Yahudi, ulama-ulamanya, yaitu rahib-rahibnya, dan kaum Nasrani, pendeta-pendetanya, berkumpul. Dan mereka ini berasal dari Najran. Najran adalah salah satu daerah di Arab Saudi sekarang. Berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk dalam agama Islam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam." Ini kata Yahudi. "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin kami Yahudi menyembah engkau sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa bin Maryam?" Maka orang Nasrani pun mengatakan seperti itu. "Awadzaka turidu minna ya Muhammad walaihi tad'un?" Apakah memang itu yang engkau ajarkan wahai Muhammad? Yang engkau ajak kepada kami, apakah seperti itu memang? Yaitu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa, maka kamu juga ingin mendapatkan seperti itu, disembah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'adallah an na'budu ghairallah." Aku berlindung kepada Allah dari kita menyembah selain Allah. "Aw an na'mura bi ibadati ghairi," atau memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. "Ma bidzalika ba'athani wala bidzalika amarani." Allah dengan tidak dengan itu mengutusku. Allah tidak dengan itu menjadikan aku sebagai rasulnya, memerintahkan. Allah tidak dengan itu. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Berarti kalau seandainya berdasarkan riwayat ini, Alkitab yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Tetapi riwayat yang saya sebutkan tadi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah riwayat yang lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Yang jelas, bagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwasanya Alkitab yang dimaksud, yaitu bisa Al-Quran, bisa Injil, bisa Taurat, atau bisa seluruh kitab-kitab suci. Sedangkan al-hikmah yang dimaksud di sini, al-hikmah adalah pemahaman. Hikmah di sini adalah pemahaman. Karena Allah berfirman tadi, tidak wajar atau tidak cocok, tidak pantas bagi seorang manusia yang diberikan, yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Alkitab sudah kita ketahui. Hikmah, hikmah di sini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Qadir, al-fahmu wal-ilm. Hikmah di sini maksudnya adalah pemahaman dan ilmu. Dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menyembah, menjadi penyembah-penyembah selaku selain Allah. Ya, menjadi penyembah-penyembahku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum Nasrani. Mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Sebagaimana yang juga dikatakan rahib-rahib Yahudi kepada kaumnya, ataupun pendeta-pendeta Nasrani kepada kaumnya yang menyembah Isa bin Maryam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kaum Nasrani dan Yahudi menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, orang yang diberikan wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak pantas untuk mengatakan itu. Ya, tidak pantas untuk mengatakan, ayo sembah aku, tinggalkan Allah, atau ada sembahan selain Allah, sembahlah aku. Ini enggak pantas seorang Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian, para ikhwah, dan perlu diingat juga, kata-kata sembah aku, ya, menjadikan penyembah-penyembahku selain Allah, bukan berarti hanya sujud, rukuk kepada yang disembah itu, bukan. Akan tetapi, taat kepada sesembahan selain Allah, padahal itu adalah menyimpang dari agama Allah, itu pun juga disebut sebagai menyembah selain Allah. Mungkin kita di dalam kitab Tauhid sudah belajar bahwa ada namanya syirik, syirik ta'ah, syirik ketaatan. Ya, syirik ketaatan. Apabila ada gurunya memerintahkan untuk bermaksiat, kemudian muridnya taat, maka ini berarti, kata Rasulullah, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada ulama-ulamanya. Itu kesyirikan. Bukan kata Rasulullah SAW, atuhilluna ma haramallah, wa tuharrimuna ma ahallallah. Ayuhilluna ma haramallah, fatuhilluna. وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَ. Bukankah mereka, rahib-rahib, pendeta-pendeta, menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Dan bukankah mereka, para pendeta dan rahib-rahib, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian ikut-ikutan menghalalkannya? فَتِلْكَ عِبَادَتُهُ. Itulah ibadahnya. Nah, ini perlu diingat. Menjadikan sesembahan selain Allah bukan hanya sekedar ruku, sujud, sholat kepadanya, bukan. Tetapi juga apa? Taat kepadanya dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 31. Kemudian Allah berfirman, akan tetapi hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Nah, akan tetapi semestinya para nabi mengatakan kepada kaumnya, hendaklah kalian, jadi yang mengatakan itu para nabi, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Apa itu orang Rabbani? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rabbani ada penafsiran menarik dari Imam Syaukani. Nah, jadi kita itu sebenarnya pagi itu baca tiga kitab, Fathul Qadir, Imam Syaukani, kemudian Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, kemudian Abdurrahman As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di. Biar lebih. Imam Syaukani mengatakan ada perkara menarik. Beliau mengatakan, "Alladzi yurabbin nas bisyughadil ilm qabla kibarih." Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, yaitu wahai para nabi, wahai para nabi. Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani. Apa itu? Orang-orang yang mengajarkan ilmu yang ringan sebelum yang berat. Nah, ini juga sering dikatakan oleh para ulama. Kalau pendakwah, ustaz yang mengajar umat, kiai, ulama, hendaklah dia menjadi orang yang rabbani, ngajarin ilmu dari kecil. Ya, dari kecil baru besar. Seperti misalkan ilmu akidah, dari kecil baru besar. Seperti kalau ilmu akidah tauhid dari kitab Al-Qawaidul Arba, empat kaidah atau prinsip beragama yang benar. Empat prinsip beragama yang benar. Naik nanti kepada Al-Usul Al-Thalatha, tiga prinsip dasar beragama. Naik nanti kepada kitab Tauhid, atau sebagian ulama mengatakan naik nanti kepada kitab Lum'atul I'tiqad. Naik lagi nanti kepada kitab Kashfus Syubuhat. Naik nanti lagi kepada kitab Aqidah Wasitiyah. Naik nanti lagi kepada kitab Aqidah At-Tadmuriyah. Naik nanti lagi kepada kitab Aqidah As-Safariniyah. Naik nanti lagi kepada kitab-kitab yang lain. Ustaz, masih banyak yang belum dipelajari. Iya, jangan sombong. Baru belajar kitab Tauhid. Ya. Nah, sebenarnya saya pun keliru mengangkat kitab Tauhid. Ya. Tetapi saya dengar sudah sebelumnya dipelajari empat kaidah dasar, kemudian tiga prinsip dasar. Hadis misalkan. Mulai dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis Imam Nawawi. Kemudian naik kitab Umdatul Ahkam. Baru naik kitab Bulughul Maram. Nah, kita langsung tingkat tiga tuh. Ya. Begitu. Itu namanya Rabbani. Dan itu yang terjadi kepada ulama-ulama besar. Sekaliber Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu yang terjadi. Mereka menggunakan umurnya untuk mengajari umat Islam dari ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu salah satu makna dari Rabbani. Kalau Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Rabbani artinya adalah hukama ulama hulama. Artinya hukama, yaitu yang memberi keputusan hukum, ulama yang berilmu, dan ulama yang penyabar. Ini arti Rabbani. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, yaitu hakim, pemutus keputusan, alim, berilmu, dan halim, orang yang sabar, tidak cepat balas dendam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan tafsiran lain, Rabbani artinya adalah fuqaha, ahli ilmu. Jadilah kalian orang-orang yang ahli ilmu. Ya. Ini tafsiran-tafsiran dari para ulama salaf. Ahli ilmu yang ahlu ibadatin wa taqwa. Ahli ilmu yang ahli ibadah. Nah, di sini saya ingin menyinggung diri sendiri sebelum Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sering nuntut ilmu, kita sering duduk di majelis ilmu, maka itu hanya sebatas wasilah, sarana. Yang paling utama adalah bagaimana ilmu tersebut bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Bagaimana kita menjadi orang yang alimin, amilin. Berilmu dan beramal. Ya. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya. Dan yang dimaksud di sini sholatnya adalah amalan-amalan wajib pada sholatnya dan juga amalan-amalan sunnah pada sholatnya. Sholat-sholat sunnahnya. Ya. Bukan hanya sekedar kita menuntut ilmunya, akan tetapi juga mengamalkannya. Kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimun alkitab. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Ya. Mengajarkan Alkitab. Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Baik. Dan tidak wajar pula baginya, yaitu bagi seorang nabi tadi, menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apa maksudnya di sini? Kalau seandainya para malaikat dan para nabi, makhluk, dua jenis makhluk yang paling mulia, paling suci di sisi Allah, tidak boleh disembah, maka bagaimana yang selainnya? Malaikat yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, mengerjakan seluruh perintah Allah tanpa pernah bosan, makhluk suci. Itu tidak boleh disembah. Bagaimana makhluk yang di bawah derajatnya dibanding malaikat? Nabi yang mereka adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah, tidak boleh disembah. Bagaimana orang-orang yang di bawah derajatnya selain nabi? Nah, tidak pantas seorang nabi mengajak seperti itu. Mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi dua sisi ya. Seorang nabi tidak pantas mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Dan seorang nabi tidak pantas untuk mengajak manusia beribadah kepada selain Allah. Dari dirinya. Tidak pantas. Ya. Itu ada dua sisi. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam. Maksudnya adalah, apakah patut seorang nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, padahal kaum muslimin sudah beragama Islam. Ya, kaum muslimin sudah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tafsiran dari saya ambilkan dari beberapa kitab tafsir. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Tafsir As-Sa'di Taisir Karimir Rahman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ayyam tani'u wa yastahilu كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته. Maksudnya tidak akan terjadi dan bahkan sangat mustahil bagi seorang manusia yang telah dikaruniai oleh Allah wahyu, Alkitab dan kenabian, dan memberikan kepadanya hukum-hukum syar'i untuk menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya, Ini mustahil untuk menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya. Wala bi ibadatin nabiyyin wal malaikati wa ittikhadhuhum arbaba. Dan juga beribadah kepada para nabi dan para malaikat serta menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Li'anna hadha huwal kufur. Karena semua ini adalah kekufuran. Ya. Enggak mungkin nabi yang diberikan wahyu memerintahkan manusia ayo sembah kepadaku. Seperti Nabi Isa, kan ada ayat sebelumnya, Nabi Isa. Isa disebutkan dalam surah Al-Maidah. Isa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idz qala Allah ya Isa, aqul ya Isa, anta qulta lin-nas ittakhudhuni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Ini tidak mungkin disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 116. Maka Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanak. Kata Nabi Isa, "Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak aku mengatakannya. Enggak mungkin Nabi Isa mengatakan seperti itu. Makanya sering kan seperti ahli kristologi Dr. Zakir Naik, kemudian guru beliau sebelumnya Ahmad Didat mengatakan, cari satu ayat yang Isa mengatakan kepada umatnya, jadikan aku sebagai Tuhan. Itu sebenarnya diambil dari Al-Quran. Enggak mungkin. Cari satu ayat yang mana Isa mengatakan, jadikan aku, sembahlah aku. Jadikan aku Tuhan. Sembahlah aku, enggak ada. Karena Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pantas untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak. In kuntu qultu faqad alimta. Kalaupun aku mengucapkannya, engkau sudah tahu ya Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kekufuran, ya. Kemudian penulis mengatakan, fa kaifa qad bu'itha bil Islam al munafi lil kufur min kulli wajhi fa kaifa ya'muru bi dhiddih. Karena semua itu adalah kekufuran. Bagaimana mungkin padahal ia yaitu nabi telah diutus dengan Islam yang memberantas kekufuran dengan segala bentuknya. Lalu bagaimana ia menyuruh kepada hal yang berlawanan dengan itu? Jadi logikanya, seorang nabi, seorang rasul diutus dengan tauhid. Dengan agama Islam yaitu tauhid. Yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Tauhid kan artinya ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Bagaimana kok bisa seorang nabi mengajak kepada ibadah selain Allah? Ini tidak mungkin. Karena akan bertentangan dengan syariat yang beliau bawa, dengan ajaran yang beliau bawa. Hadza minal mumtani', kata beliau. Ini adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Li'anna halahu wa ma huwa 'alaihi wa ma mannallahu bihi 'alaihi minal fadha'il wal khasa'is taqtadi al-'ubudiyyatal kamilah wal khudu'at tam lillahil wahidil qahhar. Dan apa yang dibawa olehnya dan semua yang telah Allah karuniakan kepadanya berupa keutamaan, keistimewaan mengharuskan ubudiyah, peribadatan yang total dan ketundukan yang sempurna kepada Allah yang Esa lagi Maha Perkasa. Selalu Pak, tauhid, uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah selalu digandengkan dengan tauhid rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa. Di sini juga disebutkan oleh penulis. Ya. Termasuk kemustahilan ketika Allah berikan kepada seorang hamba wahyu kemudian menjadi nabi, Alkitab dan membawa ajaran tauhid, ternyata dalam penyampaiannya mengajak kepada selain tauhid. Karena apa yang dibawa oleh Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam itu adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bertentangan dengan kesyirikan. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah tunduk patuh? Karena Allah al-wahidul qahar. Allah yang maha perkasa dan maha esa. Saya sering mengatakan, obat penahan yang sangat mujarab agar kita tidak mensyirikkan Allah adalah mengagungkan Allah. Meyakini Allah maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha pengatur. Maka niscaya kita tidak akan beribadah kepada selain Allah. Obat penahan kesyirikan yang sangat kuat, atau bukan obat, benteng penahan kesyirikan yang sangat kuat adalah meyakini dengan hati seyakin-yakinnya Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Ini kita tidak akan pernah berpaling dari Allah. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Artinya, meyakini Allah maha pencipta, pengatur, berkuasa, mengkonsekuensikan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu diambilkan dari perkataan penulis tadi mengatakan bahwa ini adalah di antara perkara yang tidak mungkin terjadi. Dan apa yang dibawa olehnya dan semua yang telah Allah karuniakan kepadanya berupa keutamaan dan keistimewaan mengharuskan ubudiyah yang total dan ketundukan yang sempurna kepada Allah yang maha esa dan maha perkasa. Kenapa kita tidak menyembah Yesus, patung, berhala, sapi, api, dinding ratapan, Uzair? Kenapa? Karena tidak perkasa, tidak kuasa, tidak pencipta. Itu selalu antum ingat. Benteng paling kuat agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan adalah tauhidur rububiyah. Meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha kuasa. Niscaya Anda tidak akan pernah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza jawabun liwafdi Najran hina tamada bihimul ghurur wa wasalat bihimul hal wal kibr an qalu ata'muruna ya Muhammad an na'budaka hina amarahum bi'ibadatillahi wa ta'atih. Ini merupakan jawaban atas delegasi Nasrani. Makanya saya sebutkan riwayat yang ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Meskipun dilemahkan oleh Imam Al-Albani, tetapi maknanya sahih. Bahwa delegasi Nasrani yaitu kaum siapa tadi? Kaum siapa? Nasrani dari kaum dari daerah Najran. Kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ketika mereka bersikeras, dengan keterpedayaan mereka hingga keadaan mereka semakin jauh. Ya. Mereka berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menyuruh kami untuk menyembahmu? Ketika beliau memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan taat kepadanya. Hina amarahum bi'ibadatillah wa ta'atih. Fabayyana al-bari intifa'a ma qalu. Maka Allah menjelaskan tentang kesalahpahaman, kesalahan perkataan mereka. Wa anna kalamahum kawa kalama amsalihim fi hadza zahirul butlan. Dan bahwasanya perkataan mereka, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi tadi, dan perkataan selain mereka yang seperti itu adalah sangat batil. Jadi sebenarnya itu adalah bantahan. Ayat ini bantahan untuk orang-orang musyrik. Ya, ayat ini bantahan untuk orang-orang musyrik. Anda ingin mendakwahi kaum yang musyrikin, kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik lainnya yang mensyirikkan Allah, maka pakai ayat ini. Pakai ayat ini yang di dalamnya terdapat logika. Apakah mungkin Allah yang mengutus Nabi tersebut untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah semata? Apakah mungkin Nabi tersebut akan mengajak kepada kesyirikan? Mustahil. Ya, itu mustahil. Dan semua kesyirikan, salah satu cara membantahnya begini. Semua kesyirikan, salah satu cara membantahnya dengan ayat ini. Artinya tidak mungkin Allah yang mengutus para nabi, para rasul, yang mereka diutus membawa tauhid, tidak mungkin untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Itu mustahil. Bertentangan. Paradok. Ya. Sangat tidak sesuai. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana pendapat antum tentang kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullah? Apakah boleh membaca kitab tersebut tanpa guru? Maka jawabannya, bukan hanya kitab Talbis Iblis harus dengan guru, tetapi semua kitab harus dengan guru. Karena jika tidak dengan guru, maka satu, akan memahami tidak sesuai seperti yang diinginkan. Dua, akan menyimpulkan tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, maka harus dengan guru. Harus dengan guru. Karena guru tersebut lah yang belajar kepada guru tersebut, itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf dari mulai semenjak dahulu. Lihat ceritanya Abdullah bin Abbas. Padahal beliau ahlul bait, tetapi beliau belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah sampai duduk di depan rumah pintu sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian duduk di majlis-majlis sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi jawabannya bukan hanya kitab Talbis Iblis tanpa guru. Tidak boleh tanpa guru. Tetapi semua kitab harus dengan guru. Ya, wallahu alam. Dan di zaman sekarang sangat mudah belajar dengan guru. Gurunya mungkin sudah selesai mengajari kita, tetapi ada rekamannya. Ada ini, bisa diulang-ulang. Nanti kalau ketemu dengan orang aslinya bisa bertanya. Masya Allah, di zaman sekarang sarana luar biasa. Tetapi ingat, semakin sarana bertambah banyak, tetapi semakin prestasi ibadah bertambah kurang, maka itu akan menjadi pemberat di hari kiamat. Sarana banyak, Al-Quran cetakannya macam-macam, tetapi prestasi Al-Qurannya, interaksi Al-Qurannya sangat sedikit. Maka ini nanti perhitungannya di hari kiamat akan berat. Maka hati-hati dengan sarana yang kita miliki. Al-Quran dibawa kemana-mana. Handphone kan ada Al-Quran, tapi tidak dibaca. Ya, tetapi lebih asyik membaca yang lain selain Al-Quran. Contoh itu. Contoh yang lain lagi, nuntut ilmu. Sarana menuntut ilmu luar biasa di zaman sekarang. Dari mulai televisi, kemudian video-video di sosial media, kemudian juga kajian-kajian yang begitu merebak banyak di masjid-masjid. Maka jika sarana-sarana itu tidak dibarengi dengan prestasi, maka niscaya perhitungannya, hisabnya nanti akan sangat berat. Contoh misalkan sarana seorang sehat, muda, ya, tetapi dia tidak beribadah, maka ini akan berat hitungannya di hari kiamat nantinya. Satu yang ingin saya sampaikan pada ikhwah, ada perkara menarik saya dari kemarin berpikir, yaitu sering-sering berdoa kepada Allah minta ditetapkan nikmat. Sering-sering berdoa kepada Allah minta ditetapkan nikmat. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu dan datangnya tiba-tiba musibah darimu. Dan aku berlindung denganmu dari seluruh kemurkaanmu. Kenapa demikian? Karena para ikhwah, ada kadang-kadang sebuah keadaan yang di luar ekspektasi kita, di luar bayangan kita, dan itu menimpa kita. Alhamdulillah. Dan saya banyak mendapatkan itu. Di antaranya, saya beri contoh misalkan perkara hati. Ada seorang istri bertanya kepada saya, "Ustaz, saya sudah tidak cinta lagi dengan suami saya." Itu kan saya bilang, kemudian beliau bertanya, "Bolehkah saya menggugat cerai atau mengajukan cerai?" Maka saya katakan, "Boleh." Sebagaimana yang terjadi kepada Barirah radhiyallahu anha. Barirah sudah tidak cinta lagi kepada suaminya. Suaminya sampai ngikut-ngikutin kemana-mana, kasihan suaminya. Dan itu terjadi. Terjadi. Kemudian ada lagi suami yang bertanya, "Ustaz, istri saya bolehkah dia keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya, demi katanya ingin menenangkan hati, fokus ibadah dulu karena sudah merasa tidak cinta dengan saya." Lihat, bisa mungkin itu kena sihir, bisa mungkin tidak. Tapi memang rasa cinta dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan coba, istri satu-satunya yang sudah antum, ya, satu-satunya mungkin semuanya kita sudah serahkan untuknya, berkorban untuknya. Tetapi kemudian dicabut rasa cintanya. Yang dicabut adalah perempuannya. Kalau yang dicabut laki-lakinya, ini yang dicabut perempuannya. Itu kan lebih mengenaskan kalau yang dicabut laki-lakinya. Karena perempuan, dia semestinya sangat bergantung kepada suaminya. Makanya kan istri dilaknat kalau seandainya dia menyakiti suaminya dalam keadaan padahal dia tidak bisa tidak butuh kepada suaminya. Sebagaimana seorang budak yang lari dari tuannya, sebagaimana yang dia tidak butuh, padahal dia tidak bisa tidak butuh dari tuannya. Maka saya katakan, sering-sering minta ditetapkannya nikmat, dan itu dalam hal apapun. Yang lebih luar biasa lagi, minta ditetapkan nikmat Islam, iman, sunnah. Ya, banyak yang kejadian yang terjadi. Subhanallah, hati-hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka hatinya sudah menyimpang, maka semakin Allah simpangkan. Yang keluar dari sunnah, semakin Allah simpangkan. Semakin diindahkan oleh syaitan, keluarnya dari sunnah tersebut. Lihat saja, semakin dia menghina sunnah, semakin dia menghina ajaran salaf, orang-orang salafiyin, semakin dia menghina. Padahal dulunya pendakwah misalkan. Ini hati-hati para ikhwan. Minta ketetapan nikmat. Doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Apalagi kita suami kadang-kadang kan kesel sekali. Kalau istri dicabut dari hatinya kecintaan kepada kita gara-gara melihat laki-laki lain. Makanya saya katakan boleh, Bu. Ya, jawab saya jawab pada waktu itu boleh. Kalau seandainya memang seperti itu, asalkan bukan karena pria idaman lain. Kenapa? Karena kalau pria idaman lain ini berarti dia meminta talak tanpa sebab. Maka hati-hati, minta ketetapan nikmat. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat-Mu, datangnya tiba-tiba musibah-Mu, dan aku berlindung dari seluruh kemurkaan. Itu penting. Ya. Dan saya sering mendapati Syekh Abdul Razak mengatakan ad-du'a miftah kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Kita jangan merasa aman dengan apa namanya? Keadaan sekarang nyaman, tenteram, di atas sunnah, terus saja berdoa. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau? Tetap berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Tetap itu berdoa seperti itu. Ya. Ada orang kadang-kadang, saya pernah bertemu dengan seseorang, Ustaz, saya sekarang tabungan saya sudah melimpah ruah. Itu mungkin 7 turunan enggak selesai untuk digunakan oleh anak-anak saya. Saya masih muda tapi nyang Ustaz. Masih seumuran saya, 30. Kan 30 masih muda ya. Masih muda. Saya ingin pensiun dini Ustaz. Saya ingin masjid, rumah-rumah masjid, rumah-rumah masjid. Sudah. Saya ingin isi hidup saya ini ibadah saja. Maka saya katakan kepada beliau, silakan saja kalau seandainya ingin pensiun dini, kalau merasa sudah cukup dengan dunia. Tapi jangan lupa pula berdoa agar minta ditetapkan hati, ditetapkan nikmat. Maka hati-hati para ikhwah, karena keadaan kita tidak tahu. Besok hari kita berbuat apa kita tidak tahu. Keadaan keluarga kita bagaimana kita tidak tahu. Ya. Ada kawan saya karena Allah bercerita, Ustaz, pengalaman, bukan apa-apa, cuma pengalaman. Biasanya suami yang terlalu sayang kepada istrinya, itu nanti suaminya menyeleweng. Enggak juga seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu. Artinya dicabut kecintaannya kepada selain itu. Maka hati-hati, saya ingin katakan hati-hati, mintalah ketetapan nikmat dari Allah. Minta ketetapan nikmat. Itu beberapa hari ini saya berpikir karena mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Dan banyak kejadian yang luar biasa. Tanpa sebab dicabut rasa cintanya. Tanpa sebab melihat suaminya seperti musuh bebuyutan. Padahal suaminya tidak kurang apa-apa. Saya pernah mendapati kasus sang istri berzina dengan kawan temannya, kawan suaminya. Ketika ditanya oleh suaminya baik-baik, apa sebabnya? Enggak, ulun iseng aja. Coba bayangkan, itu jawaban, itu kejadian nyata. Iseng. Itu kan dicabut nikmat melayani suami, nikmat berhubungan badan dengan suami. Alangkah indah ketika suami melihat istrinya semakin hari semakin dia lebih cantik daripada sebelumnya, dia merasa semakin dia lebih cinta daripada sebelumnya. Begitu juga istri melihat suaminya semakin lebih sempurna daripada sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang ada, yang bentuknya segitu, ya itu ya sudah. Syukur yang ada. Ya. Jangan terlalu berharap yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada bidadari. Apalagi yang lagi puasa nih. Ini para ikhwan yang dirahmati. Cukup kita